Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita di pertemuan ke-24 di tafsir Al-Qur'an. Tentunya masih membaca kitab Tafsir Al-Karim Al-Kalam Al-Mannan di tafsirikan Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masih di surah Al-Baqarah. Hari ini insyaallah kalau Ridwan lancar baca alhamdulillah, kita ambil 2 ayat 37 dan 38 dan 39 insyaallah. Bismillah Ridwan. أحسن الله إليكم ثم قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Oh iya, saya kira sudah 238. Berarti 37 juga ya? Iya. Baik. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فتلقى آدم أي تلقف وتلقنا وألهمه الله من ربه كلمات وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية فأعرف الآية. Jadi kalau ada begitu masuk ala iskotil khafid karena takdirnya ila akhiril ayat. الآية فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب فتوبته نوعان توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. Baik, terus selesaikan itu. Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Salah. Ar-Rahimi. Salah. Maksudnya bacanya gimana? Ar-Rahimu. Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Nah, Ar-Rahim terakhir itu gimana cara bacanya itu? Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ar-Rahimi. Ar-Rahim. Coba baca bismillah, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Itu yang terakhir. Ini Ar-Rahim. Hah? Ar-Rahim. Ah, begitu masya Allah. Susah. Okay. Ulang. Ar-Rahimu bi'ibadihi wa min rahmatihi bihim an waffaqahum li taubati wa afa anhum wa safaha. Baik. Di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman fatalaqa Adam min rabbih. Maka Adam menerima dari Rabb-nya kalimat, beberapa kalimat. Ini kalimat ini tentunya dijelaskan di ayat yang lain. Ya, maka Adam menerima kalimat dari Rabb-nya. Adam menerima kalimat, beberapa kalimat dari Rabb-nya. Dari Rabb-nya. Maksudnya di sini dari Allah Subhanahu wa taala setelah beliau ya tadi melakukan apa? Kesalahan. Melakukan atau jatuh dalam perbuatan apa? Dosa. Jatuh dalam perbuatan dosa. Nanti akan disebut oleh al-mufasir apa kalimat yang diterima oleh siapa? Adam. Ini dihubungkan dengan ayat yang lain. Sebentar kita akan sebutkan di tafsir beliau. Fataba alaih, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Yaitu maksudnya setelah Allah mengajarkan kepadanya kalimat untuk minta maaf, minta tobat, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Iya. Setelah Adam mengucapkan kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Innahu at-tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Di sini ditakbir dengan Ar-Rahim karena ini rahmat khusus. Ketika seorang itu diberikan kalimat hidayah untuk bertobat, kemudian dia bertobat, itu adalah rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutup dengan kata apa? Ar-Rahim, bukan dengan kata Ar-Rahman. Iya. Ini masya Allah. Rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Demikian pula pada seluruh orang yang bertobat kepada Allah. Siapa yang melakukan maksiat sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahmallahu fatalaqa Adam. Maka Adam talaqa, ai talaqa artinya talaqafa wa talaqana wa alhama. Ini semua semakna. Menerima. Ya. Wa alhamahullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala apa? Mengilhamkan kepadanya. Min rabbihi kalimat, dari Rabb-nya beberapa kalimat. Wahya qauluhu taala, yaitu dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Ya, ini di surat Al-A'raf ayat 23. Ini kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Bisa dilihat surat Al-A'raf. Ini yang mana? Ini Adam katakan itu setelah diwaswaskan oleh setan. Kan di surat Al-A'raf itu jelas sekali. Ketika Allah katakan kepada Adam, ya, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Sama seperti di surah Al-Baqarah, mirip. Bisa dilihat. Mulai dari ayat 19. Allah katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah di dalamnya. Jangan kamu dekati pohon ini, sehingga kamu akan menjadi orang yang zalim. Setelah itu, fawaswasalahuma syaitan. Maka syaitan memberikan was-was kepada keduanya. Juga kita sebutkan ayat yang kemarin itu di surah Al-A'raf. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Yang kemarin. Keduanya bersumpah. Ya, sungguh saya terhadap kalian berdua termasuk orang yang menasihati. Fadallahuma bigurur. Maka syaitan menunjukkan kepada keduanya dengan penuh tipu daya. Na'udzubillah. Falamma dhaqa asyayara, tatkala keduanya merasakan, baru merasakan itu pohon. Iya. Belum dia mau, baru dia rasakan. Badat lahuma sawatuhuma wa tawfiqo yaksifani alaihima min warakil jannah. Nampak aurat keduanya. Langsung keduanya mengambil pohon-pohon, daun-daun surga untuk menutup auratnya. Iya. Setelah itu, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma asyajara. Setelah itu Rabb-nya memanggil keduanya berkata, bukankah saya telah melarang kalian dari pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwum mubin. Dan saya telah katakan kepada kalian berdua bahwa syaitan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Paham kan? Qala, maka keduanya berkata, itu jadi urutannya. Jadi dia pas langsung bertobatnya itu bukan di dunia, tapi di dalam surga sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilham dari Allah. Keduanya langsung berkata, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Tapi setelah itu tetap Allah katakan, "Qala habitu ba'dukum li ba'din adu." Tetap turun di bumi karena ini kesalahan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Paham kan? Jadi inilah kalimatnya. Ini kalau di surah Al-A'raf berurut. Kalau di sini kan cuman sedikit. Iya, cuman sedikit langsung. Jadi beliau menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kalimat itu. Rabbana zalamna anfusana, Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Iya, makanya dibilang tadi al-ayata. Kalau ada al-ayata begitu, maksudnya baca sampai akhir ayat. Jadi di buku manapun yang antum dapat, kalau ada tertulis al-ayata, berarti harus kita selesaikan sampai akhir ayat. Penulis tidak bawakan sempurna, tapi kita disuruh sempurnakan ayat begitu. Iqra ila akhiril ayati, bacalah sampai akhir ayatnya. Demikian pula kalau ada nanti kalimat al-haditha, maksudnya cari sampai akhir hadisnya. Fa'tarafa bidambihi, maka Adam mengakui dosanya. Wa sa'alallaha, dan dia minta kepada Allah maghfiratah, pengampunannya. Fataballahu alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Allah menerima tobatnya. Wa rahima, dan Allah merahmatinya. Innahu at-tawwab, sungguh Allah Subhanahu wa taala at-tawwab, maha menerima tobat. Liman taba ilaihi wa anaba, bagi siapa yang bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Wa taubatuhu naw'an, dan taubat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis, masyaallah. Pertama taufiquhu awwala, yaitu pertama Allah memberikan taufik untuk bertobat. Itu penting sekali. Karena walaupun kita mau bertobat, kalau tidak ada taufik dari Allah untuk kita meminta taubat pengampunan, kita tidak akan minta ampun kepada Allah. Jadi setiap kita bertobat, berarti kita dapat taufik dari Allah untuk bertobat. Ini suatu kesyukuran dari kita tentunya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang memberikan taufik untuk kita bertobat, Allah juga yang mengampuni dan menerima apa? Tobat kita. Makanya keutamaan itu dari Allah semata. Iya, tidak boleh kita bilang, wah, kalau bukan karena saya begini, saya tidak akan bertobat. Tidak. Kita begitu itu karena memang ada taufik dari Allah. Karena memang ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertobat dan Allah menerima tobat kita. Jadi ini pertama. Tsumma qabuluhu litaubah idza tama'at syurutuha tsaniyah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima tobat apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Tsaniyah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Ar-Rahim, bacaannya Ar-Rahim bi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala maha menyayangi hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim, dan di antara rahmat Allah kepada mereka, an waffaqahum litaubah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik mereka untuk bertobat. Wa afa anhum wasafaha, dan Allah maafkan mereka, dan wasafaha, sama juga memaafkan dan menggugur, menghapuskan semua dosanya. Kita lanjut. Tsumma qawluhu ta'ala qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tsumma qala asy-syekh rahimallah karrara ihbatahu li yurattiba 'alaihi ma dzakaru wa huwa qawluhu fa imma ya'tiyannakum minni huda ay ayyu waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syarud dzakalaini huda ayyu rasulun wa dia disukun ay rasulun wa kitabun yahdikum lima yuqarribukum minni wa yadnikum min ridai faman tabi'a hudaya minkum bi an amana birrusuli wa kutubi wahtada bihim ulang lihat baik-baik wa ihtada bihim lihat cocok itu tadi bacaan pertama coba wahtada bihim cetakan antum Ada alif setelah ta? Dari ada Ustaz. Ada? Undar Ustaz. Kena bisa panjang? Wes. Wahtada bihim wa dzalika bi tasdiqi jami'i akhbari rusuli wal kutubi wal imtithali lil amri wal ijtinabi lin nahyi fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wa fil ayatil ukhra faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa farattaba 'ala al-ittiba'i hudahu arba'ata asya'in nafyul khaufi asya'a asya'a nafyul khaufi wal husni wal furqu bainahuma anna al makruha in kana qad mada ahdatha al husni wa in kana muntatharan ahdatha al khaufu fanafahuma ahdatha al khaufa ahdatha al khaufa al huzna أحدث الحسن وإن كان منتثرا أحدث الخوف فناهما فمن اتبع الهدى ulang tadi yang sebelumnya saya kurang jelas. Yang mana amani fa fanafahuma amman ittaba ulang amman ittaba alhuda sebelumnya sebelum amman fanafahuma ya amman itu tadi bacaannya fanafahuma maksud amman ittaba alhuda wa idzan tafiya hasala didduhuma intafa wa idza tam intafa ya wa idza intafaya hasala didduhuma wa huwa al-amnu tammu baik masya lanjut di ayat 38 kata Allah Subhanahu wa taala qulna habitu minha jami'a kami katakan ihbitu padahal sebelumnya kan sudah dikatakan ihbitu ba'dukum li ba'din aduh kenapa dua kali ini diulang belum sebutkan nanti kami katakan turun darinya kalian seluruhnya jin dan Adam dan iblis fa imma ya'tiyannakum minni huda tapi Allah ingatkan maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk maksudnya tidak disebutkan maka ikutilah iya kan ya tentunya yang wajib diikuti tapi karena kadang ada mengikuti kadang ada tidak maka Allah tidak katakan ikut iya tapi Allah sebutkan untuk memberikan penjelasan bahwa di sini wajib diikuti karena Allah ancam selanya paman tabi'a Allah Subhanahu wa taala memberikan apa semangat untuk mengikutinya paman tabi'a hudaya siapa yang mengikuti petunjukku itu yang datang fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun mereka maka mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan bersedih orang yang ikut petunjuk ya yang belajar Al-Qur'an hadis kemudian beramal di atas itu mereka tidak punya rasa takut tidak pula bersedih hati tidak pernah ada rasa takut tidak ada rasa sedih walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina sementara orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami ulaika ashabun nar artinya ini yang kedua kalau yang tadi yang pertama siapa yang ikut petunjuk tidak ada rasa takut tidak ada sedih ini yang ini adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka penghuni neraka artinya tidak ada rasa aman mereka akan bersedih terus hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Kata beliau rahimahullah, kararul ihbab. Allah Subhanahu wa taala mengulang di sini ihbab turunnya mereka ke bumi. Liyuratiba alaihi ma dzakar agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengurut apa yang Allah sebutkan. Wa huwa qauluhu dia itu firman Allah itu diingatkan bahwa kalian akan turun semua di bumi. Untuk mengingatkan ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, petunjuk dariku. Ayu waktin wa zaman. Yaitu di waktu kapanpun dan zaman apapun. Pokoknya kalau datang dariku petunjuk, kapanpun. Kalian harus terima. Ja'akum datang kepada kalian minni dariku ya ma'asyarut taqolain. Huda. Datang dariku petunjuk. Ya kepada kalian wahai sekalian as-taqolain. Jin dan manusia. Hai Rasul. Yaitu datang kepada kalian Rasul. Itu maksudnya petunjuk Allah. Wa kitab-kitab. Yahdikum lima yuqorribukum minni. Ia akan menuntun kalian dengan apa yang mendekatkan kalian dariku. Wa yudinikum min ridai. Dan mendekatkan kalian dari ridaku. Faman tabi'a hudaya minkum. Siapa yang mengikuti petunjukku dari kalian. Bi'an amana birusuli. Yaitu dengan dia beriman kepada rasul-rasulku. Wa kutubi dan kitab-kitabku. Wahtada bihim. Dan berpetunjuk dengan mereka. Wadhalika bitasdiqi jami' ahbari rusuli. Demikian itu dengan membenarkan seluruh berita dari rasul wal kutub dan kitab-kitab wal imtithalil amri dan mentaati perintah wal ijtinabi linnahi serta menjauh dari larangan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman terhadap berita para rasul, percaya terhadap isi kitab, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula rasa sedih. Wafil ayatil ukhra, di ayat yang lain surat Toha ini ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini jaminannya. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat, tidak akan yashqa, sengsara. Tidak akan sesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan merugi di akhirat. Ini orang mengikuti petunjuk. Orang yang ikut petunjuk tidak akan sesat dalam kehidupan dunia ini dan tidak akan sengsara dalam kehidupan apa? Akhirat. Iya, ini jaminan. Harap taba'ala tiba'i hudahu arba'at asya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengikutkan. Dari mengikut petunjuk itu empat perkara. Pertama, nafyul khauf wal huzn. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mengikuti petunjuk, maka tidak ada rasa takut, tidak ada sedih. Tidak ada susahnya orang yang mengikuti petunjuk. Iya. Orang yang beramal dengan apa yang dia tahu dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Iya. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, maksudnya apa bedanya rasa takut dan sedih. Ini masya Allah. Annal makruh in kana qad madha ahdatha al-huzna. Bahwasanya perkara yang tidak disenangi kalau dia telah berlalu akan memunculkan kesedihan. Maksudnya tidak bersedih terhadap apa yang telah berlalu, begitu jadinya. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Ya sudah dulu kita jadi penjual ikan, kita jadi nelayan, kita jadi penjahat. Tidak usah bersedih. Sekarang saja diperbaiki. Jadi itu orang beriman. Tidak bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Wa inkana muntadoron. Kalau itu adalah merupakan perkara yang dinanti. Maksudnya perkara yang akan datang. Ahdatal khawf. Itu kan biasanya akan memunculkan apa? Rasa takut. Wah gimana nanti saya ke depan? Ya, kalau saya belajar. Bisa enggak saya cari uang panai? Tidak. Sementara ini harga cabai sekarang sudah naik. Tahun depan gimana sudah berapa? Sekarang saja kita lamar ya 100 juta orang pasang. Iya. Kalau 3 tahun depan berapa? Begitu. Nggak. Orang beriman tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan datang. Yang lewat sudah, tapi yang akan datang juga hadapi saja. Nggak bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Dan tidak akan ada rasa takut terhadap apa yang akan datang. Masya Allah. Ini sempurna. Makanya Allah nafikan dua-dua itu. Iya. Kita tidak dikatakan cuman mendapatkan apa yang telah berlalu. Atau apa yang akan datang saja. Tapi dua-dua. Yang ikut petunjuk. Itu fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap apa yang akan datang. Jadi begitu maknanya. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak pula bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Ini orang yang beriman. Ini perbedaan khauf dan huzn. Jadi khauf itu antum ingat terhadap apa yang akan datang, yang dinanti, kemudian huzn terhadap apa yang telah berlalu. Terhadap apa yang telah berlalu. Ini masya Allah. Fanafahuma, maka Allah menafikan keduanya. Apa itu keduanya? Khauf dan huzn. Amman ittaba'al huda, dari orang yang mengikuti petunjuk. Wa idan tafaya, kalau keduanya ternafikan, hasola didduhuma, maka akan terjadilah lawan daripada keduanya. Artinya kalau tidak ada itu berarti ada lawannya. Apa itu? Bahwal amnu tam, yaitu rasa aman yang sempurna. Rasa aman yang sempurna. Ini masya Allah. Lanjut 29. 39 ya. Wadzalika nafyud dalali wasyaqai aman ittaba'a al-huda. Wa idza pulang aman ittaba'a huda. Iya, karena saya tidak ada alnya. Antum ada? Enggak, Ustaz. Oh iya, baik. Berarti tambahan dari pikiran ya. Wa idza intafaya intafaya. Wa idza intafaya tabata didduhuma wa huwa al-huda was-sa'adatu. Pulang. Wa huwa al-huda wasta'adatu. Faman ittaba hudahu hasala lahu al-amnu wasta'adatu dunyawiyatu wal-ukhrawiyatu wal-huda. Wantafa anhu kullu makruhin min al-khawfi wal-husni wal-dolali wal-shaqai. Fahasala lahu al-margubi margubu wandafa anhu wandafa anhu al-marhubu wa hadha aksu man lam yattabi ma lam yattabi hudahu fa kafara bihi wa kadzdzaba bi ayatihi fa ulaika ashabun nari ay al-mulazimuna laha mulazamata as-sahibi li sahibihi وغريمه والغريم لغريمه هم فيها خالدون لا يخرجون فيها ولا يفطر عنهم العذاب ولا هم ينظرون ينظرون ينظرون ينظرون Itu baru. Iya, alhamdulillah. Dicatakan saya layak rujuna minha. Antuk? Fiha. Minha, Ustaz. Tapi kita baca fiha. Oh. Bisa, di? Saya kira fiha dicatakan antum. Minha. Minha, Ustaz. Oh, iya, tapi kita jadi baca fiha. Masya Allah, di. Alhamdulillah. Iya, baik. Tidak boleh diganti ucapan nah, penulis. Di? Nah, Ustaz. Atau suasana hati kacau. Betul. Iya. Orang beriman tidak sedih, tidak takut. Yes. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau rahmatullah di ayat 39, masya Allah. Wa kadalika, demikian pula. Nafid dolal wa syak'o. Iya. Bisa juga nufiyat dolal wasyako. Dinafikan begitu. Dihilangkan rasa kesesatan dan kesengsaraan. Amman ittabahudah. Dari orang-orang mengikuti petunjuk Allah. Ya, jadi sudah tidak takut, tidak sedih. Tidak sesat, tidak merugi. Itu orang beriman, orang yang ikut petunjuk. Wa idan tafaya sabata didduhuma. Sama juga. Kalau tidak ada sesat, tidak ada kesesatan, tidak ada kesengsaraan, maka akan tetap lawannya. Wahual huda wasa'adah. Yaitu lawan dari kesesatan apa? Petunjuk. Lawan dari asyako, kesengsaraan? As-sa'adah, kebahagiaan. Orang beriman akan selalu berada di atas petunjuk dan akan selalu berada di atas kebahagiaan. Famanittaba'ahudahu. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah, hasolahul amnu satu, maka akan terjadi kepadanya al amnu, ke rasa aman. Wasa'adatu, yang kedua kebahagiaan, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, kebahagiaan dunia akhirat, wal huda, dan petunjuk. Masya Allah. Wantafa'anhu kullu makruh, akan hilang darinya segala sesuatu yang dia benci, minal qaw, dari rasa takut, wal huzn, dan rasa sedih, wad dolal, kesesatan, wasyako, kesengsaraan, fahasolalahul margubu, maka masya Allah dia dapatkan apa yang dia cintai. Wandafa'a anhu, dan terangkat, hilang darinya almarhubu, perkara yang dia takuti. Wahada aksu man lam yattabi huda, ini adalah kebalikan dari orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Fakafara bihi, maka dia kafir terhadapnya. Datang petunjuk Allah, dia tidak percaya. Wakadzdzaba bi ayati, bahkan dia dustakan ayat-ayat Allah. Ini kebalikannya. Faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Orang ketika datang ayat Allah kafir, ketika datang ayat Allah dia dustakan, mereka lah penghuni neraka. Ai al mulazimuna laha, apa maksudnya ashab? Apa artinya ashab? Al mulazimuna lah, yang terus-menerus bersamanya, itu namanya sahib. Tidak dinamakan sohib itu kalau tidak selalu bersama. Iya. Yang selalu bersama. Mulazamata sohibik li sohibih. Itu seperti teman selalu bersama temannya. Tidak? Wal gorim li gorimih. Al gorim yang memiliki pinjaman kepada yang meminjamnya. Iya kan? Iya. Kepada yang meminjamnya. Orang kalau kasih pinjaman kepada seorang, kemudian orang itu belum membayar, maka tentunya dia akan mengejarnya terus. Bersama sampai apa? Sampai dia bayar utangnya. Nah ini begitu modelnya. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal, na'udzubillah. Aila yakhrujuna minha, mereka tidak akan keluar darinya. Wala yaftur anhumul adab, siksaan tidak pernah bosan dari mereka. Walahum yunsorun, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Tidak pernah ditolong. Lanjut. Wa fi hadhil ayati wa ma ashbahaha inkisamul khalqi minal jinni wal insi ila ahli sa'adati wa ahli syaqawati. Wa fiha sifatul fariqaini, ulang wa fiha sifatul sifatul fariqaini. Enggak lihat baik-baik dulu. Sifatul fariqaini. Fariqaini panjang fa-nya. Fariqaini. Iya, enggak panjang fa-nya. Jangan panjangkan yang pendek, jangan pendekkan yang panjang. Wal a'malu wal a'malul mujibatu lidzalika. Mujibatu lidzalika. Wa annal jinna kal insi fi tsaubi wal fi tsawabi wal iqabi kama annahum mithluhum fil amri wan nahyi. Baik, sampai situ. Masya Allah. Wa fi hadhil ayat, di ayat-ayat ini yang kita baca di sebelumnya dan hari ini. Wa ma asbahaha, dan apa yang serupa dengannya. Inkisamul khalq minal jin wal ins, terbaginya manusia dari jin dan manusia. Ila ahli sa'adati, kepada ahli sa'adah, orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Wa ahli syaqo, dan mendapatkan kerugian. Wa fiha sifatul fariqaini, dan di dalamnya terdapat sifat dari dua kelompok itu. Wal amalal mujiba lidzalik, dan amalan-amalan yang mengharuskan hal tersebut. Itu Allah jelaskan semuanya. Sifat ahli sa'adah itu apa? Ya kan? Dijelaskan. Yang mengikut petunjuk. Sifat ahli syaqo itu apa? yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut petunjuk. Wa anal jinna kal ins, dan bahwasanya perlu untuk ketahui jin itu sama dengan manusia. Fi thawab, dalam hal dapat pahala, wal iqab, dan dapat iqab. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahi, sebagaimana juga jin itu sama dengan manusia dalam perintah dan larangan. Jin juga diperintah dan larang, dilarang. Ini alhamdulillah kita cukup.